Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu, ya, tadi masalah ini istikharah. Saya punya putri kerja di Tangerang. Gimana? Kerja di Tangerang. Dia diminta sama seorang laki-laki. Tapi enggak taunya suami apa laki-laki itu punya istri. Nah, pas itu dia juga tahu istrinya. Insya Allah katanya habis lebar ini dia mau ngelamar keluarganya sama istrinya juga. Gimana, Bu, ya? Saya juga takut. Takutnya tuh jadi gimana gitu tuh, Bu, ya. Saya juga nganuin. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian masalah ada seorang anak gadis dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah mempunyai seorang istri. Yang harus difahami bahwa langkah yang diambil oleh putri Anda adalah langkah hanya orang yang normal, benar. Artinya begini, ketertarikan putri Anda dengan laki-laki itu bukan karena, mohon maaf, istilahnya pacaran duluan. Ini yang menjadikan permasalahan dan repot itu. Misalnya telanjur seneng dulu, dirayu, dijanjikan, main ini rendah. Artinya apa? Di dalam Islam memang ada istilah nikah 1, 2, 3, 4. Akan tapi di sini kan ada aturannya. Apakah laki-laki tersebut misalnya, sebagai seorang laki-laki kami nasihati laki-laki. Kalau Anda ingin menikah dua atau tiga, itu ada tanggung jawab, bukan urusan nafkah saja. Pendidikan istri, pendidikan anak, tanggung jawab di hadapan Allah, bukan urusan senang-senang saja. Akan tapi tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan main-main urusan yang demikian ini. Karena Anda mengambil seorang wanita dengan perjanjian di hadapan Allah. Itu qadghalidun, perjanjian yang amat berat. Jangan main sana sini seenaknya menikah seenaknya sendiri, zalim kepada kaum wanita. Ini adalah termasuk dosa. Tapi ada tanggung jawab besar di hadapan Allah bagi seorang laki-laki yang menikah. Kemudian dia, bagi seorang wanita pun jangan seperti sebagian orang mengatakan anti poligami. Poligami ada di dalam Islam. Kalau Anda tidak mau, itu adalah urusan diri Anda sendiri. Tapi jangan sampai menantang syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Anda sebagai suami jangan mikir masalah poligami, suami jangan mikir poligami. Kalau sudah datang waktunya, itu ada sendiri bagiannya masing-masing. Jangan istri setiap hari ngancam suaminya, awas jangan poligami, sampai sumpah ke suaminya. Yang enggak ingat poligami jadi mikir poligami. Ngapain ini? Ini perempuan kok diam saja, jalani hidup dengan indah, suami istri yang baik, selesai. Nah ini, sehingga masuk dalam curiga yang berlebihan. Bahkan sampai imannya kropos. Seorang wanita lebih senang suaminya berzina daripada menikah lagi. Ini hina betul tuh wanita. Ini karena apa? Egois. Baik bagi kaum pria, waspada. Urusan poligami ada, akan tapi jangan sampai Islam itu tercoreng gara-gara cara poligami Anda yang salah. Jadi berpoligami adalah menikah karena Allah, bukan karena ingin pamer. Aku istri dua, tiga, wah hebat, sial. Bukan itu. Tapi memang karena ada hajat dan karena sebuah tujuan yang mulia. Ini ada dalam Islam yang demikian itu. Tapi jangan main-main. Jangan ada niat dolim di balik itu semua. Memanfaatkan seorang perempuan yang terjepit. Dan juga kadang wanita itu sendiri yang menjadikan seorang berani melangkah. Misalnya apa? Gak apa-apa bang, biarpun datang kepadaku setahun sekali gak apa-apa. Yang semula laki-laki itu gak pengen poligami gara-gara perempuan nawar begitu. Ah, ya lumayan deh setahun sekali. Nah, kan ini kan karena digoda oleh setan. Jadi makanya Anda sebagai seorang wanita harus Anda mengerti, Anda punya harga diri, Anda punya kemuliaan, Anda harus mengerti tentang diri Anda sendiri. Cuman biasanya seorang wanita kadang-kadang seperti itu. Memang boleh seorang wanita mengatakan seperti Sayyidah Saudah, hariku untuk Aisyah, yang penting aku tidak dicerai oleh Rasulullah. Memberikan haknya untuk Siti Aisyah. Boleh saja, misalnya apa? Aku rela kau nikahi wahai seorang pria, yang penting aku punya suami saja. Adapun masalah kebutuhanku tidak usah. Mungkin yang demikian itu. Akan tapi mungkin ini memang wanita itu tidak membutuhkan, bukan dalam irama merayu biar laki-laki itu berani maju. Laki-laki itu mula-mula maju itu tidak berani, cuman gara-gara perempuan ngomong, sudah bang, urusan rezeki kan saya punya duit, enggak usah kasih nafkah, enggak apa-apa. Yang penting saya halal saja. Akhirnya laki-laki berani. Ini ada banyak sebab, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin merayu. Tapi kalau semua dijalani karena Allah, ya menikah lagi ingat karena Allah, bukan karena untuk nuruti gaya ada tren misalnya. Bukan, tapi karena Allah. Dan karena kebutuhan, dan karena tujuan yang mulia. Kalau memang seperti itu, tidak ada yang bisa melarang yang halal. Tapi ingat, banyak orang melakukan poligami, tak tahunya Masya Allah, dolim. Anaknya ditinggal di atas gunung sana. Punya anaknya ceritanya sana-sini. Anaknya ada sana, ada sini, ada anak sini. Haram itu, haram. Sudah enggak pernah dididik. Tanggung jawab di hadapan Allah. Dan anak istri akan menuntut. Anak akan menuntut. Syikihuma syikuhumail. Yang tidak adil itu nanti di akhirat miring itu. Jadi kalau semua dihadirkan dengan benar, semuanya akan indah. Sisi lain para wanita, urusan poligami, jangan Anda terlalu takut urusan begitu. Yang penting jalan hidup dengan baik dalam rumah tanggamu, Anda akan menemukan keindahan. Di saat suami Anda, istrinya hanya Anda saja, alhamdulillah itu keindahan. Jika suatu ketika suami menemukan suami adalah sudah menikah lagi, maka tidak perlu kita buat perang. Akan tapi bagaimana menata hidup yang baik. Jadi semuanya dari suami benar, istri benar. Memang kalau Anda punya hak kalau minta kepada Allah, ya Allah biar suami saya untuk saya saja, ya boleh-boleh saja. Jadi ini masalah poligami itu kadang-kadang dihadirkan dengan hawa nafsu, dihadirkan dengan hawa nafsu dari kaum pria, hawa nafsu dari kaum wanita, sehingga wanita mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis. Sang laki-laki pun pakai kadang-kadang, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Imam Nawawi itu menyebutkan, wahai para bapak yang mulia, nikah dengan satu istri saja, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram. Nikah satu istri saja ada yang haram. Kok enak benar Anda ngomong nikah 2-3 adalah sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi maknanya Nabi pernah melakukan, iya. Tapi untukmu belum tentu sunnah. Bisa saja jadi haram untukmu. Kenapa? Wong satu istri saja ngatur ngurusin nafkah enggak beres, mau nikah lagi. Yang aneh lagi, mau nikah lagi istrinya suruh biayai. Ini sakit. Ada model-model begitu tuh. Jadi makna sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi bagimu belum tentu sunnah. Anda lihat tentang kemampuanmu dalam memberikan pendidikan dan seterusnya. Baik, ini saya agak mukaddimah supaya tidak salah paham. Ibu, kalau memang laki-laki itu laki-laki baik, catatannya adalah putri ibu adalah bukan orang yang terpesona terlebih dahulu. Na'udzubillah, jangan sampai aku buka. Karena melihat dreng, pakai mobil, papan. Ini kalau orang menikah karena dunia akan terhinakan di rumah itu. Kalau kita punya anak kagum dengan seorang laki-laki karena kekayaannya dan pangkatnya akan terhinakan masuk di rumahnya. Nginjek lantainya sudah bingung. Oh bagusnya. Rendah itu. Rendah. Mobilnya bagus. Kalau menikah karena kekayaan. Tapi kalau memang seandainya kita tidak mengerti. Kalau laki-laki itu memang laki-laki baik. Kemudian dia punya hajat untuk menikah lagi. Kemudian lihat istrinya pun mungkin juga orang yang sudah bakal mengerti tentang itu semuanya. Siapa yang bisa melarang sesuatu yang halal? Dan dia seorang yang soleh mungkin. Mungkin, kenapa tidak? Selagi sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat, tidak boleh kita rubah jadi sesuatu yang dilarang. Jangan! Tidak mungkin. Apakah jaminan kalau jadi istri kedua lalu ribut terus? Belum tentu. Seperti halnya, apakah kalau punya kalau istrinya cuma satu jaminan bakal tentrem? Jaminan tentrem? Enggak, itu istrinya satu, ribut terus tuh ada kok. Jadi enggak ada jaminan, ketentraman itu adalah hati yang tertata. Di saat istri satu, istri dua, istri tiga, sama, bisa semuanya. Jadi, kembalikan kuncinya kepada hakikatnya. Apakah laki-laki itu baik atau tidak di hadapan Allah? Kira-kira, secara agama seperti apa? Kalau memang secara agama baik dan kalau memang bicara secara agama, sudahlah lupakan tentang jabatannya apa. Kerjanya apa? Kalau seandainya duduk manis dengan kami, mesti bakal tanya, kerjanya apa dia? Saya bisa baca di situ. Karena istilah mapan, mobil. Itu mobilnya bisa kredit kan? Belum beres. Nah, jangan saya. Artinya, jadi bukan karena urusan dunianya, tapi urusan agamanya. Kalau dia seorang soleh, baik, dan sebagainya, kemudian dia melamar dengan baik-baik, idza ja'akum man tardawna dinahu faqbalu. Kalau ada orang datang kepadamu dan secara agama engkau setuju dengan dia, dia orang soleh, orang baik, hati-hati jangan kau tolak. Masalah istri 2-3 ini babnya beda. Itu babnya adalah Anda berhak memilih yang lainnya. Misalnya Anda punya prinsip, "Nak, kalau bisa Nak menikahlah dengan suami apa laki-laki yang belum punya istri." Itu adalah prinsip kriteria yang harus yang Anda tanamkan, boleh-boleh saja. Tapi di saat ternyata yang melamar adalah orang yang sudah punya suami, ternyata lahirnya seorang yang bertanggung jawab dan dia seorang laki-laki yang baik, tentunya bisa jadi itu pilihan yang kita tidak bisa lari dari pilihan itu. Kita tidak mengerti itu semuanya. Baik, Anda kembalikan, minta petunjuk, tanya siapa laki-laki itu, kebaikan seperti apa. Jangan anak perempuan kita suruh nilai, kalau sudah orang seneng gula jawa rasa coklat, repot. Kemudian ajari, kalau memang anak berani menikah menjadi istri kedua, jangan diajari untuk mencerai istri yang pertama. Itu adalah jahat. Seorang perempuan yang menyuruh suaminya mencerai istrinya, itu adalah tempatnya di neraka. Karena itu dengan akad yang halal tidak diperkenankan seorang istri menyuruh suaminya mencerai istrinya gara-gara untuk kepentingan dirinya sendiri, agar nafkah tidak terbagi dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kepada kita keindahan, Ibu ya, di dunia dan di akhirat, suami istri yang saling mencintai karena Allah. Keindah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian bagi siapapun yang sudah terlanjur menjadi istri kedua, Anda tidak perlu merasa terhinakan karena sudah terjadi. Tinggal jalan hidup dengan indah, dengan baik. Mungkin seorang istri yang sudah suaminya terlanjur menikah lagi, tinggal Anda menata hidup dengan indah. Tidak perlu Anda mengajak perang. Ini perlu menata hati, itu penting. Dan bagi para suami yang sudah terlanjur menikah satu atau dua, dan sudah menikah dua, maka ingat tanggung jawab di hadapan Allah. Berusahalah untuk bisa berbuat adil seadil-adilnya. Dan selalulah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup Anda di dunia ini adalah menemukan kebahagiaan dan juga di akhirat menanti mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.